Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu azza wa jal telah mensifati manusia dengan sebuah tabiat, innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu memiliki tabiat zalumun, banyak berbuat zalim, kaffar, dan banyak ingkar kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagai penutup dari ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, membilangnya, dan memperkirakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati manusia, watak dasar dari manusia, banyak berbuat zalim dan banyak ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyebutkan di awal ayat bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu dihitung dan dibilang oleh manusia. Ini menunjukkan betapa banyaknya kita mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Mari kita melihat, mari kita meneliti dan mengoreksi diri kita masing-masing. Bukankah di tengah-tengah kita, di sisi kita, banyak kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan, berbagai macam makanan, jenis makanan, jajanan, buah-buahan, bahan pokok, semuanya ada di dalam rumah kita. Sangat jarang di antara kita yang memikirkan apa yang akan dimakan untuk besok hari, tetapi kebanyakan dari kita memikirkan apa yang akan dimakan 5 hari lagi, 1 pekan lagi, atau 1 bulan lagi, atau bahkan 1 tahun lagi. Barakallahu fikum. Atau bahkan di antara kita yang banyak dipikirkan adalah apa yang akan ditabung dan apa yang akan ditumpuk sebagai perbendaharaan dari harta benda. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kendaraan yang mewah, kita berjalan di atas barakallahu fikum tanpa kecapean dan kelelahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan jikalau kendaraan kita lecet, kita pun akan berpikir bagaimana memperbaiki kelecetan tersebut. Kita mampu untuk melakukan semuanya itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian pula, kita bertempat di sebuah tempat tinggal yang kita terlindung dari panasnya terik matahari. Demikian pula, dinginnya malam hari dan dari tetesan hujan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan lagi dengan kenikmatan sehat, kemampuan, kekuatan, kesempatan, waktu luang, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dalam kita mencari kebutuhan-kebutuhan kita, cukup kita berada dalam rumah, telah datang barakallahu fikum kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa mencarinya dengan cara memencet, menggeser barakallahu fikum, menghubungi saudara kita, apa yang kita butuhkan dari dalam rumah kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat luar biasa. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan tersebut, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, banyak kita lalaikan, banyak kita belum syukuri, dan bahkan kita ingkari kenikmatan tersebut. Kita lalai bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Kita tidak sadar itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Apalagi untuk mengucapkan kalimat pujian, rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Atau bahkan lagi, apalagi kita akan bisa untuk membalas nikmat-nikmat tersebut. Kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan dari kita lalai dari kenikmatan tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan kita mengukur kenikmatan-kenikmatan yang telah kita dapatkan dengan kenikmatan saudara-saudara kita yang mendapatkan lebih dibandingkan dengan kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Melihat saudara kita telah memiliki usaha-usaha yang demikian besarnya, peternakan yang sangat banyak, kemudian pekerjaan dan penghasilan yang menjanjikan pada tiap bulannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Itulah yang kita lihat. Kita melihat apa yang telah dibeli oleh saudara-saudara kita. Kemudian kita pun memiliki keinginan sebagaimana apa yang mereka telah inginkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul anbiya, imamul rasul, imamul muttaqin was salihin, sayyidu waladi Adam. Rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, beliau merasakan kekurangan, keberatan, kesempitan. Bahkan diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ma sabi'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu thalathata ayyamin min ta'amin hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kenyang, demikian pula keluarganya, selama 3 hari mutatabi'an, berturut-turut, dari makanan, min hintatin, min hubsin min hintah, dari roti yang terbuat dari gandum. Hatta faraqad dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia ini. Sampai beliau wafat dalam kondisi tidak kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum. Barakallahu fikum. Demikian kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam, yang termulia, barakallahu fikum. Akan tetapi kondisi beliau demikian, ini menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia, keluasan dari perkara dunia, bukan tolak ukur keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba. Jikalau kita membandingkan diri-diri kita dengan suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh amat jauh barakallahu fikum. Sungguh amat jauh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian kondisinya. Walaupun beliau adalah orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa keluasan dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu bukan tolak ukur dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita mengoreksi, jangan-jangan kenikmatan yang telah kita dapatkan, yang telah kita rasakan, itu menjadi sebab kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan itu merupakan sebab kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jangan-jangan itu merupakan pengulur-uluran, penundaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Istidraj minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidrajun." Apabila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba dari keluasan dunia, ala ma'asihi, di saat itu manusia itu bermaksiat kepada Allah, berada di atas kemaksiatan, di atas pengingkaran, di atas kekufuran, di atas dosa dan kemungkaran, ma yuhibbu, Allah berikan apa yang ia inginkan dari perkara dunia, fa'lam annahu istidrajun, ketahuilah itu adalah istidraj minallah. Istidraj minallah, penundaan, pengulur-ururan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia terus-menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mereka melalaikan apa yang datang kepada mereka dari peringatan, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan buat dia, buat mereka, segala pintu-pintu kebaikan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dari keluasan-keluasan dunia. Fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan atas mereka segala pintu-pintu kebaikan, kenikmatan dari duniawiyah. Hatta sampai mereka lupa, sampai hatta idza farihu, ketika mereka telah bergembira dan bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka telah bersenang-senang dengan apa yang telah mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhadna, kami ambil mereka, kami siksa mereka, baghtatan, dalam kondisi tiba-tiba. Kami siksa mereka dalam keadaan secara mendadak, tanpa disangka-sangka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'idahum mublisun, sehingga mereka pun dalam kondisi terdiam, tercengang, berputus asa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari kebaikan yang akan mereka dapatkan. Mereka telah yakin bahwa tidak akan mendapatkan kebaikan setelah mereka lalai dari semuanya itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah lewat, dari kaum-kaum yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasaqah, fajarah, zalamah. Mereka adalah orang fasik, mereka adalah orang-orang zalim, mereka adalah orang fajir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ketika mereka dihadapkan di hadapan neraka jahannam. Wa yauma yu'radu alladhina kafaru, ketika mereka orang-orang kafir dihadapkan ke neraka jahannam, kemudian dikatakan mereka kepada mereka, adhabtum thayyibatikum min hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Dikatakan kepada mereka setelah mereka melihat dengan kedua mata mereka neraka jahannam, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang dengannya, kalian telah lalai dengannya, kalian telah berfoya-foya dengannya. Fal yauma tujzauna, maka pada hari ini kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Fal yauma tujzauna, maka pada hari ini kalian akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala bi'adzabil hun, dengan azab yang hina, dengan azab yang pedih. Bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haq, disebabkan kalian telah ingkar, disebabkan kalian telah sombong di muka bumi ini tanpa hak, tanpa kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wabima kuntum tafsukun, dan disebabkan kalian telah berbuat kefasikan, dosa dan kemaksiatan, iyadan billah. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Mereka orang-orang yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dari kafarah, orang-orang kafir, fajarah, orang-orang fajir, fasaqah, orang-orang fasik, zalamah, orang-orang zalim. Hafidhani wa hafidhakumallahu jami'an. Dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan tersebut di negeri dunia, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Kemudian kalian ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Iyadan billah, nas'alullaha salamah wal afiyah. Hafidhani wa hafidhakumallahu jami'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang-orang yang telah terdahulu, mereka diceritakan dalam berbagai ayat, ternyata mereka adalah orang-orang yang diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, Namrud, Qarun, dan yang semisal mereka, mereka telah diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dunia mereka telah rasakan dan mereka telah habiskan di atas kesenangan dan kegembiraan mereka. Iyadan billah, nas'alullaha salamah wal'afiyah. Sehingga kesyukuran yang wajib atas kita, atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Wahai ahlu sunnah, jikalau kalian telah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun yang itu hanya sekedar cukup, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mencari nafkah sesuai dengan apa kadarnya, yang halal berani meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya kemungkaran, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya syubhat, perkara-perkara yang diragukan apakah halal atau haram, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang di dalamnya dosa dan kemaksiatan, kemudian anda rela mencari pekerjaan walaupun itu pas-pasan tetapi halal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dalam kehidupan kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian pula para tulabul ilm yang sedang belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan yang anda dapatkan dari segala macam sisi, barakallahu fikum, dalam perjalanan menuntut ilmu belum seberapa apa yang telah didapatkan oleh pendahulu kita yang saleh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi dan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Isbiru ya ahlas sunnah alal faqr, bersabarlah di atas kekurangan, di atas kefakiran. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.